dengan seni hidup jadi indah. Baca Quran pakai seni tadi, seni tilawah, enak dengarnya, adem, enak, indah terasa. Baca selawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, lebih indah kok, enggak kaku. Coba baca selawat enggak ada lagu-lagunya, enggak enak. Salatullah, salamullah, alatuha, rasulillah, kurang enak kurang. Kalau pakai lagu hadroh kan enak, salatullah, salamullah, macam-macam selawat badar lagunya. Ada di masjid tuh, kalau enggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kaget. Hanya adzan pakai lagu yang suaranya enak, adzannya benar, lagunya juga benar. Yang kayak bocah kampung saya, adzan benar, lagunya salah. Lagu ganggu tuh buat adzan. Mana adzan subuh? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya al-falah. Ya al-falah. Allahu Akbar ya Rabbana. Tawa aja po, tawa udah sore ya. Tawa aja tawa. Jangan salahin saya, salahin Baban Amat. Ngapa berani-beraninya ngundang PA begini orang. Tawa aja udah. Ini mah bukan acara main, ngablu aja nih Bopo. Ya biarin, kurang tawa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Gitu-gitu. Kan kalau tawa enak kok, seger gue ibadah udah tawa aja. Ntar juga lapar. Kalau lapar enak makan kok. Gue diem aja tau-tau udah kok gejah. Nih, Masya Allah, luar biasa. Dan dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidup terarah. Kenapa? Agama itu regulation. Aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya dong. Mana? Rukun Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bermasyarakat, ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita nggak paham, memang lagi pada rame sekarang. Ngomongin politik jangan dah, ribet. Saya kalau ceramah di kampus saya, saya nggak mau ngomongin politik agak, masih pada manyun-manyunan. Masih kalau dulu masih gambarnya buah-buahan enak, sekarang dong, buah ilah kalau rame banget kok. Dulu aja begitu kita ributnya, udah jangan ganas-ganas, empel-empel aja, jangan nanas, apel aja, begitu. Berantem itu kita gak melukakan. Sekarang enggak, udah, makanya saya foto kagak boleh begini, begini, ngebulin, gak mau saya. Bisa begini dong, kagak, saya gini aja, diem aja. Daripada ntar dipajang, saya bawa begini, begini, begini. Macem-macem dah. Kayak berantem-berantem nih kamu saya, gara-gara satu sama dua. Nomor tiga berantem itu, po. Lah kita ngerokok begini, dikatain, ngerokok di bang. Merokok, ini nomor 2 dia tuh katanya. Saya ganti aja dah, begini jangan merokok jadi 3. Ya ilah, ilallah. Ribet. Saya jangan-jangan begitu lah, antepin, biarin. Beda pilihan mah boleh, tapi marahan jangan. Kan begitu enak gue ya. Ya biarin ya bang, lu lewat sono, gue lewat sini. Kita ketemu di sono kan cakep begitu. Udah, jangan. Apa sih pokok, dutul aja. Jadi ngomong kemari-mari saya bu. Ya Allah, Islam agama universal. Jangan tinggi-tinggi dah, ayo ajaran Islam di rumah kita po. Sering kita lupain. Yang kecil-kecil dah tuh, masuk rumah lihat ada doanya, bener? Keluar rumah ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adab pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini adab nih. Yang kedua lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung. Lapar bener omannya gua tuh. Yang ketiga adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, situ aja rawatin itu. Pojokan situ. Dan jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek lah. Longsor jatahnya. Ada adab-adabnya semuanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca itu. Ada doanya ada. Ya benar po, Islam yang buat begitu. Yang kecil-kecil diajarin dalam Islam. Sampai kita lagi kumpul bareng nih. Kumpul bareng, lagi ngobrol, ngeriung sama teman. Lagi kumpul bareng, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut, disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai segitu. Maka kalau lagi kumpul barang dengar suara kentut diem aja, jangan pakai ribut-ribut, jangan. Orang-orang kita ribut. Jangan, udah rasain aja. Orang usil, lu untuk tiap enak aja, lu ngalir ke mana? Kalau kita ngaji fikih itu ada macam-macam jenis kentut kok. Ini bukan ajorok, kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang, wet ada. Yang kedua jenis kentut suaranya enggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau gua. Ada yang begitu. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu kentut suara kepaksa. Nah, yang keempat yang parah bang, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Lah kok bisa bau Ustaz? Nah, iyalah, abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarin. Nah untuk suara ini gurih, jadi ngomong ngawur kemana-mana udah. Intinya ilmu, ibadah, ya enggak? Yang ketiga pesan saya, nanti Baba Namat kalau udah nyampe di sono. Kayaknya nih kloter terakhir, gelombang terakhir guru ya. Beliau akan berangkat tanggal 10 ya, apa 15? 15 Agustus berangkat, Masya Allah. Berangkat 15 Agustus masuk Masjidil Haram, Nya Rohimi sama Baba Namat. Masuk Masjidil Haram ngelihat Baitullah. Siapapun orangnya yang pertama kali ngelihat Baitullah, ngelihat Ka'bah pasti mengucurkan air mata. Dia menangis. Orang biar kata jagoan batik kampung bang, biar kumisnya kayak pagar kecamatan. Tapi kalau udah ngelihat Ka'bah, ngelihat Baitullah, mengucurkan air mata, gemetar kita semuanya. Di situ kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat minta ampun, ngaku aja udah bawa nama sama Allah di situ, ngaku ya Allah ya Rob. Kemarin-kemarin Ka'bah cuma saya lihat lewat foto doang, lewat gambar doang, lewat TV doang. Sekarang ada depan saya jogrok ya Allah ya Rob. Saya datang dari Bumi Bakti kemarin, enggak ada yang saya bawa apa-apa melainkan dosa dan kesalahan yang begitu banyak ya Allah. Mulai hari ini, detik ini ya Allah ampunin dosa kesalahan saya. Ngomong aja di sono, nyerah udah nyerah, Baba Namat nyerah, ya Allah nyerah, ampun di sono udah. Dosa kita diusak, dihapus, digebeg abis semuanya. Dosanya enggak ada Baba Namat, udah bersih kayak bayi orok. Orok agak ada dosanya tuh kok. Makanya orok kita cium kapan aja enak. Siang, malam, sore, tengah hari enak lah. Orok. Coba tengah hari-hari nyium aki-aki. Lah. Bawa tembako. Lah tuh mulutnya aja kita cium masih wangi tuh orok. Kenapa dosanya enggak ada? Makanya bayi baru lahir ada aja rezekinya. Tetangga datang nengokin, bawa baby set, bawa bedak Kasen, bedak Johnson. Ada yang bawa anduk kecil, ada yang bawa ayunan, ada yang bawa rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya buat mapas. Tuh, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ngomongin rengginang ini kita bang. Iya. Ya ini tanda-tanda lapar kali udah. Iya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya, yalah. Jadi dosa sama gigi dah. Ya Allah, makanya luar biasa pak. Ikutin Masya Allah semua manasik, semua diikutin, ada pembimbing guru, ikutin semuanya. Kalau enggak tahu nanya, doa hajanya maqamul ijabah, tempat-tempat ijabah di sononya. Minta aja sama Allah, minta ya Allah, pakai bahasa kita sendiri, enggak ngapa-ngapa, enggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, saudara-saudara saya, anak cucu mantu keluarga semuanya, orang-orang yang pernah datang ratib, doain saya waktu haji ke rumah saya, biarin aja pada nyaba semua ke ini, nyaba ke Mekah, nyaba ke Madinah, kan begitu, amin. Hanya nitip doa sama beliau. Kalau doa menyara rame-rame dirampat aja nya. Kalau atu-atu kelamaan. Kalau pengen atu-atu juga gampang. Fotokopi KTP masukin di amplop. Isiin 20 juta kasih di Baba Namat, Pak. Nih, Pak, nitip doa. Ingat ya. Ini 10 jutanya tuh. Nah, ini yang kasih gua itu. Didoain langsung. Kalau pengen begitu doain semuanya. Doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ke Madinah, perbanyak kita ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah, perbanyak selawat. Selawat yang terbaik. Selawat menurut guru saya di Madinah itu bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu banyakin selawat aja. Embat selawat udah. Jangan pakai malas-malas di sana. Jangan. Sabar, banyakin sabar. Orang macam-macam di sana. Satu dunia kumpul orang di sana. Macam-macam bentuknya tuh orang. Warnanya aja macam-macamnya. Orang di sana ada yang bule, buat buji matanya bule semua. Ada yang biru, biru semua. Ada yang coklat tua, ada lah. klimis kayak tiup angin tuh ya, ketiup kena matahari klimis banget, menjepret banget klimis. Ya kayak kue Bugis kayak kacang panjang, anu ketan hitamnya klimis banget. Yang begitu rada-rada bau, jangan dikata. Cuma udah dikata lagi sama dia, mbak yang itu sengir banget, jangan ya, tutupin aja. Udah, namanya di sana kita lagi pada ujian, ujian pasti banyak, godaan pasti banyak, semuanya sabar, banyakin sabar, tebelin sabar. Apalagi berangkat sama laki sama bini, wah biar gak, disini akur juga, ntar di sana juga diujinya. Berantemnya gara-gara sebentar. Ini nih, lu kesini ya, di tiang ini, tungguin gua mau ke sana dulu. Itu kelamaan nungguin, nyak kesel dah. Akhirnya merah duluan tuh, kepemondokan. Akhirnya lakinya nyampe kesitu nyari-nyari, nungguin juga lama, agak pulang-pulang sehari, gak pulang-pulang. Bisa berantem itu kok, lu kemana sih Ki? Nah itu dia. Jangan pokoknya, jangan ribut begitu. Ya, wala jidal, ya, wala yarkus, jangan berkata berantem-berantem, gak boleh. Jangan kusuk, jangan pasik, berbuat pasik. Insya Allah dijaga dipeliharanya ya. Udah kelar semuanya rangkaian haji, kita kumpul di Padang Arafah. Disitulah orang dulu bilang lagi bikin haji. Lagi bikin haji itu lagi kumpul di Padang Arafah di situ, kumpul wukuf kita di situ. Ntar pulang haji pesan saya, pulang haji pesan saya mak, nggak banyak-banyak udah buat beban amat. Lagu kita, akhlak kita rubah semuanya. Itulah ciri-ciri orang yang dapat haji mabrur, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Pokoknya akhlak kita, lagu kita, beban amat, jangan kayak Haji Muhyiddin gitu aja dah. Haji Muhyiddin agak semenggah tuh pola lagunya, jangan jadi tiru itu di TV itu. Haji Muhyiddin, wah lo ngomongin mulu Haji Sulam, kata-kata di fitnah mulu najis itu Haji Muhyiddin. Kalau bininya Haji Maimunah, wah lemes kok lo ngomongin orang, kata-kata semua abis bu. Lama-lama Haji Maimunah mati tuh, Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Deketin si Riamah, Riamah emang kagak demen tuh janda. Riamah kan udah dilamar sama tulang togu waktu itu, masih deketin aja. Dasar Haji Muhyiddin gak punya, padahal makno demen banget Haji Muhyiddin, makno demen banget Haji Muhyiddin. Untung ada si Rumanah. Rumanah cakep juga tuh anaknya kok. Iya, baik si Rumanah. Saya juga demen sebenarnya sama Rumanah. Iya, karena dia kan udah kedua sama si Robi. Saya Rumanah sama Robi udah nikah duluan. Iya, punya anak. Maksudnya cakep dah pokoknya. Haji Muhyiddin kesel banget. Keluarga Haji Sulam udah mati masih dikata-katain mulu. Kita nyumbang masih 200 juta Haji Sulam. Eh, dia orang kelabakan Haji Muhyiddin. Dasar Haji Muhyiddin. Sampai si Robi diongsok-ongsok gue tuh. Suruh ngeluarin duit. Padahal Robi lagi puyeng. Rumanah waktu itu kan rumah sakit. Kena kanker otak. Kalau gitu banyak banget. Makanya nonton. Nah, nonton sih, nonton SCTV mulu, orang ketiga. Ini ibu-ibu tontonan sekarang orang ketiga, ya. Sian banget si Afifah ya, Bu. Afifah tuh kesian tuh, benernya. Emang si Arisnya juga, kalau bener Aris. Bininya harus sia-siain aja begitu. Padahal udah ngemen banget si Afifah. Dasar ada Yuni, Yuni yang rese. Deket-deketin mulu si Yuni tuh. Emang cakapan Yuni sih sama Afifah, saya lihat. Ya, pantas si Aris demen banget sama si Yuni. Ya. Jadi kesana-sana ngomong ini kok. Nah, pokoknya akhlak kita rubah. Yang tadinya sedekahnya cuma 10.000, pulang udah jadi haji, nambah beban amat sedekahnya 50.000. Kamar di kampung saya haji jadi patokan. Ada. Jangan sampai dikatain oh haji noh. Lu tuh haji aja masih pelit aja najong. Pelit medit koret, burung gasiran patut kuning, gol nontet. Orang udah bol nontet, Bu. Oh, parah udah. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya orang. Makan launya ikan habis pala aja grepuk semua. Nah, kucing nongol nungguin pala kesian itu. Oleh itu makhluk. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai Presto, tulang hancur di Presto. Nah, kucing pada kurus enggak bisa tulang kesian. Iya, jangan pelit ya, jangan pelit. Angkanya sembahyang Jumat, beban amat ntar pulang sembahyang Jumatnya. Sembahyang Jumat pulang haji tuh udah rapi. Kantongin duit, baju koko, digamis, masukin ke kotak. Ini kadang-kadang kita sembahyang idep banget bawa bapak. Gua haji, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tasbih kayak biji pinang, kita tarik rosok-rosok, gede banget. Otak masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Otak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Otak lewat, alhamdulillah, ya. Gua haji daglob namanya itu. Iya, jangan begitu, semakin berubah, insyaallah, amin. Iya, kalau kita pada sadar aja bang, nih, laki-laki terutama bapak-bapak. Kalau sholat Jumat kita sadar aja pada bawa duit aja. Jangan banyak-banyak, satu orang 10.000 aja. Masjid kita gede, cakep tuh. Muatnya 500 orang lebih. Kali 500, 10.000 kali 500 orang sembahyang Jumat. Udah 5 juta masih dapatnya tiap Jumat. Siapin 1 juta buat khotibnya. Khotib dikasih 1 juta, subuh udah nongrong. Gak jarang-jarang. Kalau sebulan 4 kali khutbah, 4 kali Jumat, itu pun udah 4 juta gajinya. Kalah PNS. Itu gaji pokok. Ada gaji tambahan usaha. Lah ada nih 7 hari, 3 hari, tahlilan, nenek mati. Ada. Ada gaji tambahan bonus. Namanya makanya berkah bang kita. Mudah-mudahan kita doain nih. Bapak Namat dan Ibu Rahimiyah. Ya, ya. Biar sehat. Biar gagah. Lahir batin sehat. jangan pakai kecil hati, jangan ya, ntar gue sakit-sakitan di sana, jangan. Udah gagah aja nggak pernah olahraga kok, jaya nggak, saya mah orang nggak olahraga dah, tapi di sana alhamdulillah gagah aja. Kenapa? Iya, nolongin orang suruh jalan bareng ayam aja, nggak kenalan, nggak ada sakit-sakit pegal-pegal, nggak ada. Kenapa? Kekuatan doa hari ini yang kita baca, kekuatan doa yang hari ini kita baca, kita khusus buat beliau berdua berangkat, itu yang akan menyehatkan beliau. Ada orang berangkat haji aja, kagak pakai ratin, kagak pakai doa, ngobrolin kagak-kagak. Akhirnya di sana aja bawaannya malas aja. Malas, saya diajaknya kita kesana nyok-nyok, enggak, udah sering enggak, nyok, enggak mau, itu ada kok. Dah, yang begitu, jauhi dari sifat-sifat malasnya, di sini gagah. Insya Allah, anak-anak cucu doain semua, ini berangkatin doain semua, bikinin ratin, ya malam apa, sepakat, ya kumpulin semuanya. Keluarin semua duit, jangan pakai pelit-pelit, saudara, anak cucu mantu. Nah kadang dituain ada tuh, nih lu megang duit ya, lu buat ngurusin ratim, lu pegangin duitnya, ya semua nih, lu udah urusannya lu udah, gua tuain jadi, kalau digenggam aja digenggam duit, jangan begitu, jangan pada ribut lah, disana pada ribut juga, dah, insya Allah, banyak ya, jangan dikata apa-apa, disana ngomong begitu, udah, ya udah, ikhlasin, mata-mata karena Allah, husnuzon banyakin, emang makan aja atau buru-buru disananya, bayang atau buru-buru, mau ngapain itu buru-buru aja udah disana, ya udah enaknya nikmatin aja, masakan beda sama masakan kita di rumah. Beda di sono, di kapal aja juga enak, beda makanannya. Kadang-kadang ayam disiram air panas doang, ya putih doang, makan aja lembat, enak. Kadang-kadang kayak bubur, nasi, lu jangan pakai dikatan ya, bubur enak banget nasi, jangan, ntar gak enak semuanya. Dah gitu aja, pesan saya udah, di tempat, ya, udah lapar saya juga, belum makan, ini aja. Mudah-mudahan doa kita semuanya, doa guru para kiai semua, dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baba nama dan Mbaknya Rahimi, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, Allah kasih kekuatan kesabaran, selamat dalam perjalanan, dapat menyelesaikan manasik haji yang sempurna, kembali ke tanah air selamat tanpa kurang satu apapun, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja, waktu udah jam 4 kurang 10 menit yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak salah, mohon maaf para guru para kiai, ya yang begini aja udah apa adanya saya, ya udah ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran ngundang lagi, udah kapok jangan diundang lagi dah, ini aja barangkali. Jangan lupa maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf sebelum saya tutup saya minum susu dulu, sayang-sayang ini udah dibikinin ya, saya jajarin dulu. Manis sih, menurut ada encer aja. Wah, jangan-jangan ada semutnya pinggiran lagi tuh. Jangan-jangan boleh ngocak ini kaleng ini. Ya, nanti ya, barangkali saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.